أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. والحمد لله wajib untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan serta sebuah kebahagiaan kita bisa di pertemuan kembali dengan bulan Dzulhijjah. Insyaallah untuk kita Indonesia malam ini masuk satu Dzulhijjah. Beda mungkin dengan Saudi, Jumat tadi mereka sudah satu Dzulhijjah. Kita terlambat satu hari. Jadi kita bagaimana itu adalah yang pendapat yang lebih rajih mengikuti wilayah masing-masing tentang pergantian bulan ini, termasuk dalamnya adalah terkait dengan bulan Dzulhijjah yang insya Allah sama-sama mengetahuinya. Tentang bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang kaya dengan keutamaan, melebihi bulan-bulan yang lainnya, sehingga mumpung Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita dengan bulan yang mulia ini, jangan disia-siakan dalam mendulang pahala serta kebaikan yang ada dalam bulan ini. Bulan Dzulhijjah, ya bulan haji. Di samping itu juga termasuk dari salah satu dari empat bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Jumlah bulan di sisi Allah ada 12, sudah tertulis dalam kitab Allah. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dari 12 tersebut ada 4 bulan yang dihormati, yang diistilahkan oleh kita dengan bulan suci. Dalam hadis Abi Bakrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan suci ini adalah salatut mutawalliyat, 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Ini yang berurutan. War Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab yang posisinya antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Yang lanjutan ayat tadi menyebutkan bahwasannya dzalikal dzul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang tegak lurus. Kalian jangan mendzalimi diri-diri kalian di waktu-waktu tersebut. Di waktu apa saja zalim tidak boleh. Haram. Ini haram tudzulna ala nafsi wa ja'atu bainakum muharrama. Kezaliman aku haramkan atas diriku kata Allah. Aku jadikan haram atas kalian, jangan kalian saling mendzalimi. Tapi disebutkan oleh para ulama, nilai dosa kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan suci ini akan lebih berat dosanya dibandingkan kezaliman, keharaman dzalim di bulan-bulan yang lainnya berdasarkan ayat ini. Sehingga di bulan ini untuk kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi keharusan. Bulan Dzulhijjah ini sampai dikatakan oleh para ulama terkumpul dalamnya arkanul Islamil khams. Rukun Islam yang lima itu bisa terkumpul di bulan Dzulhijjah ini saja. Kalau di bulan yang lain maksimal empat. Dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa bisa dilakukan di bulan yang lain. Tapi khusus bulan Dzulhijjah ada hajinya. Makanya rukun Islam yang paling lengkap itu ada di bulan Dzulhijjah. Bagi yang diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Bulan Dzulhijjah ini yang kita baru memasukinya wajib untuk kita bersyukur, dan tentunya bentuk dari wujud syukur kita adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita dipertemukan dengan bulan yang utama ini. Itu sederet hari-hari yang memiliki kekhususan. Di antaranya adalah 10 hari pertama. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sumpahnya dengan bulan ini dalam Al-Qur'an dalam surat Fajr ayat yang kedua, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, demi 10 malam. Tafsir Ibnu Abbas mengatakan maksudnya 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Bukan 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya melainkan itu adalah sebuah penghargaan ataupun kemuliaan bagi waktu tersebut. Jika itu adalah waktu seperti wal asr. Nah, ini walayalin asyar. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal ayyamu al amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadihi al ayyam, yakni ayyamul asyr. Waktu hari-hari tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai untuk beramal di hari-hari tersebut dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Penasaran para sahabat, sejauh mana tingkat keutamaan kecintaan Allah dengan beramal di 10 hari pertama ini sampai bertanya, ya Rasulullah, walal jihad. Apa jihad sekalipun tidak lebih afdol daripada itu? Dijawab oleh Rasulullah, walal jihad. Setingkat jihad tidak lebih afdol daripada beramal daripada itu, kecuali rajulun, illa rajulun, kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika kullih, kecuali kalau ada orang keluar jihad fi sabilillah dengan membawa jiwa raga dan hartanya, tidak ada yang dibawa pulang lagi. Baru level jihad bisa mengalahkan amal soleh yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya para ulama mengatakan mutlak. Amal soleh apa saja. Misalnya sholat duha yang biasa dilakukan di hari-hari yang lain. Di 10 hari pertama ini akan bernilai lebih pahalanya. Sholat malam, sekalipun tahajud, mengalahkan pahala tahajud yang ada di bulan Ramadan. Yang Allah katakan, man qoma Ramadan, imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, beribadah di malamnya Ramadan, dengan sholat malam, diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Nah, di malam bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, melebihi dari itu. Qiraatul Quran, jangan disia-siakan. Mungkin semangat kita membaca Al-Quran lebih besar itu di bulan Ramadan, sampai dijuluki dengan Sahrul Quran, bulan Quran. Namun lebih besar pahalanya jika tilawatul Quran ini kita lakukan juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sebagai bentuk amal soleh, puasa juga. Puasa sunnah. Mau 9 hari dari besok sampai tanggal hari Ahad depan. Semuanya dilakukan puasa, yang puncaknya Ahad depan itu. Hari Arafah. Itu tidak mengapa, termasuk amal soleh. Termasuk amal soleh yang beramal di hari-hari tersebut lebih utama. Lebih besar pahalanya. Bagi yang kuat untuk melakukan puasa. Sedekah. Memberi makan. Kepada yang membutuhkan. Beramal kebajikan. Menuntut ilmu. Ini adalah semuanya amal soleh. Tidak ada yang ulama mengeluarkan daripada amal-amal soleh tersebut ataupun masuk ke dalam kategori amal soleh. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hajj, wa yadhkuru smallahi fi ayami ma'lumat, agar mereka berzikir mengingat Allah di hari-hari yang maklum, yang telah dimaklumi. Tafsirnya Ibnu Abbas, dan itu kebanyakan ulama tafsir mentafsirkan 10 hari bulan Dzulhijjah ini yang dimaksud dengan ayam maklumat. Artinya di antara bentuk memanfaatkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan banyak berzikir. Sampai para sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, itu dari awal bulan Dzulhijjah ini untuk 10 hari pertama ini menyengaja keluar ke pasar melantunkan takbir. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan diikuti oleh orang-orang bertakbir juga sampai bergemuruh pasar dengan suara takbir. Bentuk mereka menyiarkan amal soleh dalam bentuk zikir. Zikir-zikir seperti zikir takbir, tasbih, tahmid, tahlil. Mau disendirikan atau digabung. Sendiri-sendiri tentunya tanpa harus di dibimbing ataupun dituntun, bahkan itu tidak ada sunnahnya. Masing-masing bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, ini kan lengkap. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Dan amal-amal soleh yang lainnya. Ini untuk 10 hari pertamanya. Jangan disia-siakan, mumpung kita masih bertemu dengannya. Masih bertemu dengannya. Akan datang setelahnya. Di 10 hari pertama itu puncaknya itu hari Arafah. Terkait dengan keutamaan hari Arafah, puasa pada jalan dia merupakan hari dunia yang paling abdol. Disusul dengan hari An-Nahar, Hajjul Akbar. Puncaknya haji. Disusul dengan 3 hari Tashrik. Ini semua ada di bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita lanjutkan nanti terkait dengan keutamaan ini di pertemuan berikutnya jika diberi kemudahan. Mengingatkan kembali bagi yang ingin berkurban, karena kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, satu Dzulhijjah itu tidak lagi memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mengambil dari badannya setelah masuk bulan Dzulhijjah ini, termasuk yang dilarang. Meskipun itu bukan syarat kurban, akan tapi ini adalah di antara adab dan sunnah bagi orang yang ingin berkurban, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala al-ashr wa arada ahadukum ayyudhahya fala ya'khud min basharihi syai'an." Apabila sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, ada di antara kalian ingin berkurban, ingin diberkurbankan, baik sudah ada kurbannya atau belum ada tapi sudah ada anggarannya, atau belum ada anggarannya tapi sudah niat dan dia bisa memperkirakan akan ada ini anggarannya walaupun sekarang belum ada, itu masuk ke dalam kata-kata man aroda, mau ingin berkurban, itu jangan lagi motong kuku sampai kurbannya disembelih. Sampai kurbannya disembelih. Ini berulang, kita ingatkan, demi kesempurnaan kurban. Walaupun dia bukan syarat. Terlanjur misalnya motong, apa ya, tetap kurban lanjut. Kurban lanjut. Tidak menghalangi kesempurnaan ataupun keabsahan kurban. Kita lanjut pelajaran kita. Pelajaran fikih di setiap Jumat malam Sabtu dengan membaca hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kita baru di awal dari bab Ahkamul Ghusl tentang fikih mandi besar ataupun mandi wajib dari kitab Taharah, dari fikih Taharah. Hadis yang akan kita baca berikutnya adalah qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi kiswati Tumamata ibni Usalim indama atlama wa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yaktafila. Rawahu Abdul Razzaq wa aqduhu muttafaqun alaihi. Dan hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait kisah masuk Islamnya sahabat Sumamah bin Usal Al-Hanafi Ketika dia masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk mandi. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak dan asal dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan mandi orang yang masuk Islam yang sebelumnya dia kafir ataupun non muslim masuk Islam maka disyariatkan untuk mandi Kalau dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang yang memerintahkan sahabat Sumamah bin Usar ini untuk mandi. Jadi kisahnya sahabat Sumamah bin Usar Al-Hanafi radhiyallahu anhu ini dia awalnya kafir artinya masuk Islam itu adalah belakangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika dalam hadis tersebut disebutkan Fakhoroja ila Makkah mu'tamiran. Dia dari perkampungannya keluar menuju ke Mekah untuk umrah. Ya. Jadi zaman jahiliyah dulu juga ada umrohnya mereka. Umroh. Keluar menuju Mekah. Tapi kan belum masuk Islam. Fasadafathu khailun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhaduhu. Artinya pas-pasan bertemu dengan pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia ditangkap karena memang Sumamah ini awalnya orang yang sangat benci dengan Islam. Sangat benci dengan Nabi dan sangat anti dengan Madinah. Sebagaimana penuturannya dia sendiri. Akhirnya disandera, ditangkap oleh pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'u bihi ilal Madinah. Dibawa. Artinya ditawan dan dibawa ke Madinah. Wa usiru fi tariyatil masjid. Dia diikat, ditawan dan diikat di tiang, salah satu daripada tiang masjid Nabawi. Ini juga dalil bahwasanya kalau selain Masjid Haram tidak mengapa memasukkan orang yang non muslim ke dalam masjid untuk suatu keperluan atau yang lainnya. Dengan dalil ini, jelas-jelas Sumamah ini masih kafir dan dimasukkan ke dalam masjid, ditawannya di situ. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yamurru alaihi. Nabi tiap hari selalu menemuinya. Jadi ada harapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini masuk Islam. Dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disapa ya kuluma indaka ya Sumama. Apa yang ada pada dirimu, wahai Sumama? Apa yang ada pada dirimu, wahai Sumama? Saya kulu indi khair. Aku punya kebaikan. Intaktuluni taktulu zadamin. Wa intan'am tan'amu ala syakirin. Wa in turidul mal, wa in turidil mal, fasal masyidah. Banyak kebaikan padaku. Kalau engkau bunuhku, ya, engkau membunuh orang yang berdarah. Yang punya darah. Artinya, bahasa orang sana itu, ya, pasti ada yang menuntut. Pasti akan dituntut. Akan ada yang balas dendam. Tapi kalau kamu tan'am, memberi kenikmatan, mengasihinya, maka engkau akan berbuat kebaikan kepada orang yang bersyukur, orang yang pandai bersyukur. Kalau memang engkau maunya harta, silakan minta apa yang engkau kehendaki. Dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilewati begitu saja. Fatarokahu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada hari berikutnya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi, melewati si Sumama ini dengan pertanyaan yang sama. Ma indaka ya Sumama, apa yang ada pada dirimu wahai Sumama? Jawabannya sama. Indi khair, kebaikan yang ada padaku. Kalau engkau bunuh, ya aku adalah orang yang punya darah. Akan tumpah darah. Kalau engkau berbuat baik, aku adalah orang yang pandai bersyukur. Kalau mintamu harta, silakan. Maunya apa? Artinya dia orang kaya. Sampai hari yang ketiga dengan jawabannya, dengan pertanyaan yang sama dan jawaban yang sama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun minta untuk dia dilepaskan. Aplikuhu, lepaskan orang ini. Jadi ada tanda-tanda yang menandakan kebaikan datang dari orang ini. Akhirnya dilepaslah dia. Fakana fi hadzal itlaq malakun lahu. Artinya dilepasnya ini tidak ada tuntutan-tuntutan apa-apa kepada Sumama ini. Dibebaskan begitu saja. Di mana amna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamunnu alaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasihinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepadanya tanpa ada tuntutan-tuntutan yang lain, baik harta ataupun apa-apa. Ternyata dzahabar rajulu ila haitin waqta sala wa dakhala al-masjid. Orang ini setelah dilepas, dia pergi ke sumber air, macam sumur, biasanya ada di kebun, mandi dan masuk masjid. Dengan inisiatif sendiri dia mandi dan masuk ke masjid. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat. Masuk Islam. Masuk Islam. Nah di sini. Ini kisahnya. Jadi kalau yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu hanya menceritakan inisiatif Sumama itu sendiri ketika dia dibebaskan dari sandranya tersebut, dari penawanan tersebut, dia pun, karena sebagaimana kata-kata dia tadi, kalau engkau berbuat baik, misalnya engkau akan berbuat baik kepada orang yang tahu bersyukur, bentuk rasa syukurnya ini dengan keislamannya tadi. Nah, di sini terungkap selama ini kebenciannya kepada Rasulullah dan kepada Islam. Summa qala ya Muhammad, wallahi ma 'alal ardi ahadu abghadu ilayya min wajhik. Di muka bumi ini, wahai Muhammad, tidak ada yang wajah yang paling aku benci dengannya melebihi wajahmu. Dulunya ma 'alal ardi, ahadun, tidak seorang pun di muka bumi ini. Abghadu ilayya, orang yang paling aku benci daripada wajahmu. Walaqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya. Sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Artinya Rasulullah SAW tidak berbuat apa-apa dengan orang tersebut kecuali hanya sekedar melepaskan dia dari penawanannya, dan ketika dia masih diikat pun disapa. Dan ini adalah diantara hikmah seseorang berbuat baik, menyantuni, sampai yang tadinya paling dibenci menjadi yang paling dicintai. Wa ma 'alal ardi dinun abghadu ilayya min dinik. Di muka bumi ini awalnya tidak ada agama yang paling aku benci daripada agamamu. Paling benci dengan agama Islam, paling sengit. Wa laqad asbaha dinuka ahabbad din ilayya. Sekarang agamamu, agama yang paling aku cintai. Kemudian kata beliau, ya Muhammad, inna wama fil biladi biladun abghadu ilayya min biladik. Negeri yang paling aku benci dengannya adalah negerimu, negeri Madinah awalnya. Fa asbahat biladuka ahabba al biladi ilayya. Sekarang negeri Madinah, negeri yang paling aku cintai dari negeri-negeri yang lain. Ya Muhammad, inna qailaka aqaduni wa ana uridul umrah. Pasukan kudamu menangkap aku, wahai Muhammad. Sedangkan aku awalnya ingin umrah. Ingin umrah. Lantas sama ta'muruni. Apa saranmu? Aku tadi ingin umrah kemarin. Ditawan oleh bala tentara berkudamu. Sekarang apa saranmu setelah aku dibawa ke Madinah ini? Hal amdi au arji ila qaumi? Apakah aku lanjutkan ke Mekah? Karena ini kan ke Mekah, dia sudah masuk Islam. Mekah masih musyrik dan masih memusuhi Islam dan memeluk Islam. Apa saranmu? Aku pulang ke kampungku, ke kaumku, atau lanjut umrah? Sekolah lalu IMD, lanjut. Wabashirhu bikhairin. Famadha fi umratihi. Dia pun melanjutkan umrahnya. Falamma dakhala Makkah, sami'a awal Makkah yulabbi. Penduduk Mekah, kufar Quraisy, orang-orang Quraisy yang masih kafir ini, keheranan mendengar, kan dikenal ini termasuk sultannya zaman itu, orang kayanya zaman itu dari kaumnya, dikenal dengan orang yang kaya. Keheranan penduduk Mekah, dia membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Kaget mereka. Orang ini kok bertalbiyah, jangan-jangan masuk Islam. Laqalu lahu. Laqad baqta ya Muhammad. Ya sunama. Kamu menjadi sobi. Sobi ini adalah julukan mereka kepada orang yang masuk Islam. Ada apa dengan kamu? Kamu menjadi sobi. Sobata. Bahkan Allah ima sobatu. Walakin kuntu ma'a Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam fi dini. Aku tidak berubah. Akan tetapi aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam agamanya. Terang-terangan. Dia proklamirkan keislamannya. Aku sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya. Wa ma sabatu an dini. Summa qala lahum wallahi la ya'tikum minni habbatun illa bi'idzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian wahai penduduk Mekah, Kufar Quraisy, jangan berharap dapat satu biji gandum dariku. Ternyata mereka adalah penghasil dan pengekspor gandum ke pemasok gandum ke Mekah. Jangan berharap dapat satu biji gandum dariku kecuali kalau Nabi Muhammad mengizinkan. Bingungan penduduk Mekah dengan ancaman ini. Wa kana ahlu Makkah ya'tuna minhu bil hub. Penduduk Mekah datangnya biji-biji gandum ini makanan pokok itu dari dia, dari Sumama ini dan kaumnya. Sekarang sudah di bersumpah, sampai dengan bersumpah, jangan berharap tidak akan datang satu biji, satu butir ke kalian kecuali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Kemudian akhirnya inna Quraisyan katabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpaksa orang-orang Quraisy ini menyurati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyurati Nabi sallallahu alaihi wasallam maqalu lahu innaka la tasilu arrahima. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau terkenal dengan orang yang menyambung silaturahim ya Rasulullah. Wa hadza Sumama mana amina al-hub. Sedangkan ini Sumama artinya membaikot, membakai biji gandum, tidak masuk. Ya tasbihu Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengizinkan Sumama mengirimkan bahan makanan pokok ini. Fa arsala ilahi wa amarahu an ya'dana lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta kepada Sumama untuk mereka dikirimkan juga biji gandum. Bahati kisah Ar-Rajul ini, kisah tentang Sumama. Awal dia masuk Islam. Jadi ini kisah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tanpa ada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia mandi, akan tapi dengan inisiatif sendiri. Sedangkan yang riwayat Abdul Razzaq dan dihasankan oleh para ulama, memang ada saran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia mandi. Sehingga ada khilaf para ulama untuk yang masuk Islam. Apakah disyariatkan untuk mandi seperti mandi janabah itu ya? Mandi janabah seperti mandi janabah tersebut, atau ya pokoknya mandi wajibnya itu adalah mandi sekujur tubuh terbasahi oleh air. Sebagian para ulama mewajibkan bagi orang yang kafir kalau masuk Islam dia mandi, baik di masa kafirnya tersebut ada faktor-faktor yang mengharuskan dia mandi ataupun tidak. Kan memangnya dia sudah berkeluarga orang ini, mau tidak mau kan dia di masa kafirnya kan adalah mohon maaf berhubungan suami istri, itu kan dalam Islam kan mewajibkan untuk mandi. Atau dia adalah bujangan, masih bujangan belum pernah ada padanya faktor-faktor yang mengharuskan dia mandi di selama dia kafir. Sama saja kalau masuk Islam wajib mandi. Ini pendapat yang pertama. Dalilnya ini, dalilnya adalah kisah Sumama ini dan ada sahabat yang lain. Ada sahabat yang lain sama diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Pendapat yang kedua, tergantung kalau di semata kafir itu ada faktor-faktor yang lain yang mewajibkan dia mandi. Contohnya pernah mimpi, kalau dia bujang, pernah mimpi basah, ya sekedar mandi biasa yang dia lakukan. Harusnya kan dia junub dalam kondisi seperti itu. Atau dia sudah berkeluarga. Atau sekarang ya pernah di masa kawernya itu adalah keluar mani darinya. Apapun faktornya. Nah ini kan berarti ada faktor yang mengharuskan dia mandi. Kalau tidak, kenapa harus mandi? Masuk Islam tidak mengharuskan orang-orang mandi kecuali ada faktor yang mewajibkan dia mandi. Nah, sumama ini kan bagi mereka pendapat yang kedua ini adalah karena memang dia itu adalah orang dewasa, punya anak istri, menuntut itu yang menuntut dia untuk mandi. Pendapat yang ketiga, pendapat Al-Hanafi ya, tidak ada syariatnya mandi. Tidak ada kewajiban untuk mandi. Baik dia itu dalam mata kafirnya pernah melakukan, contohnya adalah hubungan asutri, pasangan suami dan istri, atau mungkin karena dia pernah mimpi dan keluar mani, ataupun tidak, sama saja. Karena Islam itu adalah meleburkan apa yang telah lalu di masa kufur, termasuk dalam masalah ini. Termasuk dalam masalah ini. Pendapat yang ketiga, keempat, mustahab dun. La ala al-wajib, wujub. Tidak wajib, tapi mustahab. Disunahkan. Untuk orang yang masuk Islam, dia mandi. Seperti dia mandi janabah tersebut, mandi junub. Ya tentunya orang baru masuk Islam lah. Untuk tahu seperti yang dijelaskan, yang penting dia mandi, niatnya adalah mandi untuk Islam, mandi untuk karena dia masuk Islam. Dalam hal ini terangkat tentang disyariatkannya mandi bagi yang masuk Islam. Namun dan itu yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Kalau dikatakan wajib, tentunya banyak sekali sahabat yang awalnya kafir kemudian masuk Islam. Tidak ada riwayat Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mandi dulu. Jika akan mustahabah, kita didapati riwayat-riwayat inisiatif. Para sahabat tidak diingkari oleh Nabi ketika mereka masuk Islam, mereka mandi. Termasuk salah satunya adalah ibundanya Abu Hurairah. Kan termasuknya tidak mau masuk Islam. Abu Hurairah sampai datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan. Agar ibunya diberi hidayah. Ketika itu juga pulang, ternyata ibunya lagi kemercikan air, ketok pintu, abinya melarang. Tunggu uminya. Uminya Abi Hurairah, ternyata ada kemercikan air, selesai mandi, berpakaian, ayo bawa aku ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa dia masuk di sana. Ini ya. Jadi ada sunahnya seorang yang masuk Islam untuk dia mandi. Untuk dia mandi. Namun kira-kira misalnya datang seseorang, Pak, saya mau masuk Islam. Kita suruh mandi dulu atau kita suruh bersahadat dulu? Iya, bersahadat aja dulu langsung. Kita kan tidak tahu kapan dia dicabut nyawanya. Kesempatan ya. Udah, bersahadat langsung. Ya, itu waktu kita sarankan untuk mandi. Walaupun zahir daripada suami ini dia pergi dulu mandi, baru datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan tentang keislamannya dengan bersyahadat. Tentunya tadi kan ini adalah inisiatif beliau. Kalau ada orang yang ingin masuk Islam, ya tentunya sangat senang sekali kita, ya jangan tunggu lama-lama. Karena sebagian sahabat yang itu kan juga kan langsung menyatakan keislamannya Rasulullah SAW. Tidak mengatakan tunggu. Mandi dulu enggak? Kita mau iya. Oh, benar masuk Islam ya? Tidak ada. Ya baru kita sarankan ada sunnahnya mandi bagi orang yang baru masuk Islam seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Dan sebenarnya banyak dari kisah tadi pelajaran yang bisa dipetik. Di antaranya tadi ya, menunjukkan bahwasanya jasad orang kafir itu tidak najis. Apa buktinya tidak najis? Ya kalau najis, masa najis diikat di apa namanya yang masjid. Nah, ini sebagai bentuk artinya kritikan kita kepada ada kelompok yang menganggap selain mereka itu tidak muslim, kalau datang ke masjidnya nanti dicuci, dicuci dan di apa namanya setingkat uang mereka basuh, dianggap najis. Ini sumama masih kafir. Rasulullah SAW sengaja melawan dia dan diikat di tembok. Menunjukkan bahwasanya tubuh mereka tidak najis. Yang najis itu adalah keyakinannya ataupun maknawiannya. Adapun fisiknya, seorang misalnya bersentuhan karena berdesak-desakan, jelas itu adalah sampingnya non-muslim, tidak perlu dia membasuh tangannya ataupun yang dia bersentuh dengannya, tidak najis. Tidak ada riwayat yang menunjukkan para sahabat zaman Rasulullah SAW ketika mereka terpaksa bersentuhan dengan yang belum Islam, mereka harus mencuci tangan ataupun mencuci bagian yang terkena, itu tidak ada. Dan ini nyata sekali dalam hadis yang kita baca ini. Tumama hanya dia sendiri yang punya inisiatif untuk mandi ketika ingin menunjukkan keislamannya. Dan tidak diriwayatkan juga setelah itu tiang yang dipakai untuk mengikat itu dicuci oleh para sahabat. Bahkan di sini jadi riwayat bolehnya kafir tinggal di masjid dalam jangka waktu. Kan itu 3 hari. Untuk satu keperluan. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin sementara pelajaran yang bisa kita petik darinya. Di antara sebab yang menuntut seseorang itu mandi, seperti halnya mandi junub, selain karena junub, karena berhubungan badan, dan karena Jumat, itu adalah ini. Karena masuk Islam. Walaupun khilaf apakah sampai tingkatan wajib atau hanya sebatas sunnah. Yang kita kuatkan itu adalah itu hanya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ingat, kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah. Kita berusaha untuk melaksanakannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal soleh untuk memberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tawfaqallahul jami lima yusbu wa yarda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر